Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u da'a ma ba'd. Baik, indah ya khana, Aba Azam. Kaifa halu? Alhamdulillah khair dad. Ma wal hal? Perubatan. Al hal wa al ismu lughatan. Oh, lughatan. Ma alaihi al insanu min khairin au min khairin. Min khairin au syarrin. Artinya apa itu? Hal itu bahasa Indonesia apa toh? Hal keadaan. Keadaan itu apa? Apa yang menjelaskan apa yang seseorang itu ada padanya, apa yang insan seseorang itu itu ada padanya, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Namanya keadaan, ada keadaan baik, ada keadaan buruk. Jadi kan saya tanya kaifa haluk, berarti antum keadaannya apa sekarang? Khair. Itu secara lugah. Istilahan ya Rayhan. Al istilah wal ismu mansubu mufassiru lima in lima in bahama min hay'at. Minal hay'at artinya isim yang dimasukkan untuk menjelaskan apa-apa yang tersamar dari dari keadaan-keadaan. Tidak setiap keadaan, dari keadaan-keadaan. Ucapan beliau al-ismu, yang dimaksud isim di sini, isim apa saja ya, Khanaba Usman? Isim Sharih dan Mu'awwal bis-Sharih. Isim Sharih contohnya apa? Ja'a Zaidun Dhafika. Nah, artinya? Zaid telah datang dalam keadaan tertawa. Sambil tertawa, ini ya. Mana hal, mana sahibul halnya? Hal dhafika. Sahibulnya? Zaid. Nah, menjelaskan keadaan si Zaid. Menjelaskan keadaan pelaku di sini. Yang kedua, mu'awwal bis-sharih itu mencakup apa saja ya, Khana? Mbak Maimunah? Mencakup jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah ada berapa ya Khana Abdillah? Itu contohkan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah sebagai hal. Syaratnya apa jumlah itu menjadi hal? Sebelumnya berupa isim ma'rifat. Nah, baru kalimat atau jumlah itu menjadi hal. Contohnya, yang jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah. Nah, syibhul jumlah menjawab apa saja, Bas Sofia? Jama jurur. Dan, dharof. Contohnya. Jama jurur. Nah, qawlu al-ismu mengeluarkan apa ya, Khana Balukman? Al-fi'lu wa fa'l. Baik, ala nastamir. Qawla syari wa qawlu al-mansubu. Definisi hal adalah al-ismul mansubu. Qawluhu ucapannya al-mansub, kharajabhi al-marfu'u wal-majrur. Maka keluar dengannya marfu' dan majrur. Hal tidak bisa marfu', tidak bisa majrur. Wanasibu lahu al-fi'lu aw shibhuhu. Amil yang menasabkan hal bisa berupa fi'il atau yang menyerupai fi'il. Fal-fi'lu kama taqaddama. Adapun amil yang menasabkannya berupa fi'il sebagaimana telah berlalu. Contohnya apa ya, Hana? Ja'a Rogiban. Nasob. Amil yang menasobkan rogiban apa? Ja'a. Fi'ilnya. Wasyibu al-muradu bihi huna amrani. Yang menyerupai fi'il. Yang dimaksud dengan yang menyerupai fi'il di sini adalah ada dua. Ahaduhuma ma tadammana ma'nal fi'li wa hurufuhu. Atau ma tadammana ma'nal fi'li wa hurufahu. Apa yang mengandung mencakup makna fi'il dan huruf-hurufnya. Fi'il dan huruf-hurufnya. Nah. Makna fi'il isim berupa isim tapi apa ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Seperti apa kal masdari wasmil fa'il wa nahwi dzalika. Seperti masdar, isim fa'il dan yang semisal itu. Contohnya al-masdar. Fal-masdaru nau a'jabani dorbuka zaidan qa'iman. Artinya apa ya, Pak Isa? Telah mengagumkanku pukulanmu kepada Zaid. Kepada Zaid yang, oh, yang dalam keadaan berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidan. Nah. Qa'iman. Mana hal, mana sahibul halnya? Halnya qa'iman. Qa'iman. Sahibnya? Zaid. Amil yang menasabkannya? Masdar. Itu mana masdarnya? Darbu. Nah, masdar beramal. Wasmul fa'ili. Contohnya, Zaidun qa'imun musri'an. Artinya, Usman? Musri'an itu cepat. Segera. Zaid berdiri. Dalam keadaan apa? Apa Lukman, apa Usman? Saya. Berdiri dalam keadaan cepat. Dengan cepat juga boleh ya. Z berdiri dengan cepat. Musri'an sebagai hal. Sahibul halnya mana? Zaid. Bukan Pak Imun ya? Bukan. Kenapa? Nah, karena sahibul hal itu harus ma'rifat. Kok imun nagiroh. Wasani, yang kedua. Yang kedua dari apa ini ya, Khana? Pak Ibrahim? Yang kedua dari... Sibu apa? Sibul fe'li. Kan amil yang menasabkan hal itu bisa fi'il, bisa syibul fi'il. Naam. Fi'il jelas. Syibul fi'il mencakup dua. Yang pertama, apa yang mengandung makna fi'il dan huruf-huruf fi'il. Seperti masdar isim fa'il. Yang kedua, ma tadammana makna fi'li duna hurufihi. Apa yang mengandung makna fi'il tanpa huruf-hurufnya. Ada makna fi'il tapi tidak ada huruf-hurufnya. Kalau tadi kan, Dorbu kan ada hurufnya dot, ro, ba. Fi'ilnya apa? Doroba. Musri'a, qa'imun ada huruf-hurufnya. Qaf, nam, hamzah, atau al-alif di sini, kemudian mim. Wazani, nam. Apa yang mengandung makna fi'il tanpa huruf-hurufnya? Kadorfi. Seperti dorof. Ya. Dorof. Ini tidak ada makna, tidak ada huruf-huruf fi'il, tapi ada makna fi'ilnya. Wal jar wal majrur. Wasmul isyarah. Wa nahwi dzalika. Nah, seperti dzaraf, jar majrur, isim isyarah dan yang semisal itu. Contohnya ka qaulika. Zaidun indaka aw fid dari jalisan. Zaidun indaka. Maknanya apa ini? Zaidun istaqarra indaka, ada di sisimu, tetap di sisimu. Naam, dzaraf di sini ada makna fi'il istaqarra. Naam. Tapi tidak ada huruf-hurufnya indaka. Atau fiddar. Istaqarra fiddari. Jalisan. Wa hadza Zaidun qa'iman. Hadza Zaidun qa'iman. Mana hal, mana sahibul halnya? Nabila. Namanya Saibulnya? Zaid. Zaidun. Amil yang menasabkannya? Sibul jumlah. Apa? Kok sibul jumlah? Sibul jumlah mana isim? Sibul fi'il. Sibul fi'il ya, bukan sibul jumlah. Fadharfu wal jaru wal majruru bimana istakorro. Dorof, jar majrur, maknanya istakorro. Ada mana fi'il, tapi tidak ada huruf-hurufnya. Beda kan, istakorro dengan indaka, fiddar, tidak ada. Wahadha alhaw bimana unabbihu, wadha bimana usyiru. Ha itu hak tanbih, saya tanbih, saya ingatkan. Usyiru, dha ini, itu namanya. Ada makna fi'ilnya usyiru, saya isyaratkan. Naam, hadza saya ingatkan atau saya tanbih, saya beri isyarat. Nah, tapi tidak ada huruf-huruf fi'il. Naam. Difahami ikhwan? Jadi amil penasab hal itu bisa fi'il atau yang berupa menyerupai fi'il. Nah, menyerupai fi'il tadi bisa mengandung makna fi'il dan huruf-hurufnya, atau memiliki makna fi'il tanpa huruf-hurufnya. Wa qawlu al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Ucapan beliau yang menafsirkan terhadap apa yang masih tersamar dari keadaan-keadaan. Kharaja bihi at-tamyizu. Keluar dengan definisi ini tamyiz. Tamyiz itu juga apa? Isim mansub yang menjelaskan. Tapi apa? Terhadap apa yang tersamar dari? Dari apa? Zat atau nisbah. Nah. Fa'innahu mufassirun limastabhama minal zawati awin nisabi. Maka tamyiz itu menjelaskan terhadap apa yang masih tersamar dari zat ataupun dari nisbah. Contohnya apa? Wazan tamyiz. Zat. Saya punya 20 kambing. Indi isruna gonaman nasab. Berarti kan di situ gonaman nasab isim nasab, tapi menjelaskan apa? Yang masih tersamar dari zatnya 20. 20 apa? Kan masih samar. Ya. Nah. Kalau yang nisbah contohnya apa ya, Fana? Aba Rehan. Ana aksaru minka. Aksaru minka. Apanya? Malan. Nah, aku lebih banyak darimu hartanya. Malan ini isim mansub. Tapi menjelaskan sesuatu yang masih tersamar dari apa? Nisbah. Nah. Baik. Jadi keterangan liman bahama minal hay'at itu keluar dengannya tamyiz. Wa qalu liman bahama ay khafiya wastatara ay lima lam yu'lam. In bahama terhadap apa yang in bahama maknanya khafiya, tersembunyi, terstatara maknanya sama, tersamar, tersembunyi. Terhadap apa yang belum diketahui. Wa qawluhu minal hay'at jam'u hay'atin. Jam' apa ini ya Fana Abu Usman? Hay'at jamaknya dari hay'ah. Mu'anas salim. Keadaan. Wahiyas sifatu mahsusatan kanat au ghaira mahsusatin. Keadaan itu adalah sifat. Baik sesuatu, baik sifat itu bisa diindra, bisa dicapai dengan panca indera, ataupun ghairu mahsusah tidak bisa dicapai. Nahwu contohnya, jaa zaidun raqiban, ini yang mahsusah bisa diindra. Telah datang si Zaid dalam keadaan berkendaraan, sambil berkendaraan, kan bisa dilihat, kan bisa didengar. Yang tidak bisa diindra contohnya, takallama zaidun shadiqan, Zaid berbicara dalam keadaan jujur. Jujur bisa dipegang? Enggak bisa. Dirasa enggak bisa. Dilihat tidak bisa. Nah, tidak bisa diindra. Baik. Tanbihun. Qaulul musannifi taba'anil asli in bahama ghairu ma'hudin fil lughati. Tanbih, lu catatan di sini. Ucapan musannif mengikuti aslinya. Aslinya apa? Aslinya mutamimah apa ya, akhwana? Apa memuna? Aslinya mutamimah jurumnya itu apa? Mutamimah itu apa tuh? Penyempurna. Penyempurna terhadap matan ajurumiyah. Berarti kalau dikatakan aslinya berarti matan jurumiyah. Nah, di sini musannif, siapa musannifnya Pak Abdillah? Musannifnya siapa? Pak Abdillah, Muhammad bin Muhammad, bin siapa lagi satu lagi? Bin Abdurrahman. Kalau Muhammad bin Muhammad bin Dawud kan? Jurumiyah. Ini bin Abdurrahman. Namanya sama, kunyahnya sama. Nah, kakeknya beda. Muhammad bin Dawud. Kalau ini Muhammad bin Abdurrahman. Bukan Ibrahim. Bin Abdurrahman. Ar-Ru'aini. Beliau mengatakan dalam kitab ini, dalam mutamimah apa? Liman Bahama. Itu mengikuti aslinya, yaitu dalam matan ala jurumi. Dikatakan di matan jurumi juga demikian. Liman Bahama. Tapi kata beliau di sini apa? Kata in bahama itu ghairu ma'hud, tidak dikenal di dalam bahasa. Yang ma'hud yang dikenal adalah istabhama. Jadi bukan in bahama tapi istabhama. Pakai wazan apa ini? Istaf'ala bukan in fa'ala. Fasawabu at-ta'biru bihi, yang benar adalah mengungkapkan dengannya. Dengan apa? Mbak Sofia? Dengannya itu dengan apa? Istabhama. Nah. Wandur al-Kafrawi wa ma'al-Hamidi. Silahkan kamu lihat al-Kafrawi bersama al-Hamidi. Wal-Qamus wa ghairaha. Al-Kafrawi ini punya matan, punya syarah terhadap matan jurumiyah. Hamidi yang menta'liknya. Memberikan catatan kaki. Wa qawlu imma minal fa'il. Sekarang berpindah. Sahibul halnya itu. Keadaan bisa menjelaskan keadaan si fa'il, pelaku, maf'ul, atau kedua-duanya. Ay annal hala qata'ti mufassiratan libayani hay'atil fa'ili. Jadi al-hal itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas ya ikhwan. Jadi jangan bingung nanti ta'ti pakai mu'annas di sini ya. Berarti dihukumi mu'annas. Kadang datang juga hal itu bentuknya mudzakkar. Jadi hal itu bisa apa? Mudzakkar, bisa mu'annas. Annal hala qad ta'ti mufassiratan li bayani hay'atil fa'il. Bahwasanya hal kadang-kadang datang menjelaskan keadaan fa'il, pelaku. Kami salail musannif. Seperti dua contoh musannif. Dua contoh musannif yang mana, Pak Lukman? Yang kedua. Mana? Musannif, Pak. Takalama Zaidun Sodikon itu mana? Matan. Kalau musannif itu matannya. Mana halnya dari dua contoh itu? Rokiban. Dan? Khaifan. Rokiban hal dari? Dari Zaid. Khaifan hal dari? Dari ini kembali ke sebelumnya. Kembali ke mana? Yang fa'ilnya musafir, Pak. Nah, fa'il kharaja. Baik. Fa inna rakiban halun min zaidun mubayyinun li hayatihi waqta majihi. Maka kata rakiban menjadi hal dari kata zaid, menjelaskan keadaan zaid waktu datangnya. Li'anna qaulaka ja'a Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hayatin ja'a. Karena kalau kamu katakan ja'a Zaidun, telah datang Zaid, tidak diketahui keadaannya itu bagaimana, apakah datangnya jalan kaki, apakah berkendaraan atau yang lainnya. Paham ya? Ketika didatangkan hal, jelaslah keadaannya. Wa khaifan halun min fa'il kharaja al-mustatir fihi mubayyinun li hayatihi waqta khurujihi. Nah, khaifan hal dari fa'il kharaja yang mustatir padanya menjelaskan keadaannya waktu keluarnya. Keluarnya siapa ini? Ya, Balif. Enggak, siapa? Dia ini siapa? Nabi Musa. Au bayanu hayatil maf'ul. Menjelaskan keadaan maf'ul kami salail musannif, seperti dua contoh musannif. Dua contoh musannif yang mana? Raqibtu farasa. Raqibtul. Raqibtul farasa musrajan. Dan wa arsalnaka linnasi rasulan. Mana halnya? Halnya musrajan dan rasulan. Sahibul halnya musrajan mana? Maf'ulun bih farosa. Rasulan? Ya, rasulan maf'ulun bih linnasi. Nah, memberkaf. Baik. Fa'ina musrajan halun minal maf'ul wahuwal faros. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Berpelana itu menjelaskan keadaan kuda. Mubayyinun hayatihi waqta rukubi alaih. Menjelaskan keadaan faros waktu dinaikinya. Warasulan halun minal kaf mubayyinun hayata hayatahu waqta mubayyinun hayatahu waqta irsalihi. Irsalan, rasulan, hal dari kaf. Menjelaskan keadaannya ketika diutusnya. Au bayanu hayatihi mama'an. Atau bisa juga hal itu menjelaskan keadaan keduanya bersamaan. Nomor huma kembali kemana? Nah, menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul bersama-sama. Kami salil musannif, seperti contoh musannif. Yang mana ya Bapak Luqman? Roh? Nah, aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Dua-duanya ya, Abdullahnya berkendaraan, mutakalimnya juga berkendaraan. Dari mana taunya? Karena dia musanna. Kalau seandainya rakiban ini diganti mufrad, rakiban, menjelaskan keadaan siapa itu ya, Afana Aba Luqman? Laki itu Abdullah rakiban. Ada ihtimal, bisa keadaan fa'il, bisa keadaan maf'ul. Kalau dimusanakan, dua-duanya, keadaan fa'il dan keadaan maf'ul. Nah, fa'inna raqibaini halun minal fa'ili wa huwa ta'u wa filaqaitu wa minal maf'ul wa huwa abdallah. Nah, raqibain hal dari fa'il yaitu dhamir ta' pada laki itu dan keadaannya maf'ul yaitu abdallah. Wal makna, laki itu abdallahi hala kauni raqiban wa kaunihi raqiban. Bukan kaunihu ya, kaunihi. Tidak bisa kaunihu, berat. Maknanya, aku berjumpa Abdullah dalam keadaan aku berkendaraan dan dia juga berkendaraan dalam keadaan berkendaraan. Fa'in kulta laki itu Abdullah rakiban bil ifradi. Kalau kamu katakan laki itu Abdullah rakiban, aku berjumpa dengan Abdullah sambil berkendaraan. Nah, dengan mufrad, ihtamala kaunul hali minal fa'ili wa kaunuh minal maf'ul. Tadi disebutkan. Ada kemungkinan keadaan hal dari fa'ilnya atau keadaan hal maf'ul. Wa mislu qawlu ta'ala wa qatilul musyrikina kaffatan. Nah. Yang semisalnya, semisal apa ini? Apa? Baik. Semisal dari ihtimal. Nah, yang ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Adalah firman Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikina kaffatan. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Kaffatan mufrad. Ini bisa sahibul halnya musyrikin, semua musyrik, atau qatilu, kalian. Berperang semua, memeranginya. Nah, Jadi di sini ada kafatan bisa ihtimalnya halnya musyrikin, bisa domir waw. Tanbihun qad ta'til halu aidan minal majruri bil harfi. Tambahan ya, tadi ada hal dari fa'il, ada hal dari maf'ul, ada hal dari fa'il dan maf'ul. Sekarang yang keempat berarti kadang-kadang qad masuk fil mudhari' bermakna taklil. Kadang-kadang hal datang juga dari jar majrur atau dari kata yang dijarkan dengan huruf. Contohnya marartu bi hindin raqibatan. Aku melewati Hindun dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Aku. Tafsil berarti. Nah, raqibatan halnya siapa ini? Hindun. Dari mana tahunya? Terus kenapa? Ada jermajurunya. Ini bisa ihtimal kalau yang bicara perempuan. Ya enggak? Qalat Aisyatu marartu bihin din raqibatan. Nah iya. Kalau yang bicara Bu Nabila, ada ihtimal enggak? Ada. Raqibatan ya jelas halnya si Hindin. Nah, menjelaskan keadaan dari majrur bil harf. Aw bil mudhaf atau menjelaskan hal yang kata yang dijarkan dengan sebab mudhaf. Anit tabi nahwu anit tabi millat Ibrahim hanifan. Nah, hendaklah engkau mengikuti millat Ibrahim dalam keadaan lurus. Hanifan halnya siapa ini? Bazam. Ah, bukan milahnya, Ibrahimnya. Majrur dengan sebab idhofah dengan milah. Fahanifan halun min Ibrahim al-majrur bi idhofatil millati ilaihi. Maka hanifan ini hal dari Ibrahim dicerkan dengan idhofah milah kepadanya. Wa ta'ti aidan min al-khabar. Berarti yang keberapa ya, Pak Raihan? Yang keberapa? Hal tadi bisa menjelaskan keadaan siapa saja. Yang pertama, fa'il. Yang kedua, maf'ul. Yang ketiga, fa'il dan maf'ul. Yang keempat, wuh, antum kemana barusan? Kayaknya pergi kemana ini tadi? Majrur bil harf. Majrur bil mudhaf. Tadi yang keenam ya, menjelaskan keadaan khabar. Nahu hadza Zaidun muntaliqan. Ini si Zaid pergi, berangkat. Ini dalam keadaan pergi atau berangkat. Wa qawm muntaliqan, hal sahibul halnya Zaidun. Khabar dari hadza. Wa huwa al-haqqu musaddiqan. Nah, al-musaddiqan hal dari al-haqqu. Wa la ta'til halu min al-mubtada'i 'ala sahih. Hal tidak bisa datang dari mubtada menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Selesai sedikit dari hal, nanti akan datang pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum hal dan hukum sahibul hal. Nah, ada isikal mungkin? Nah. Pas belasah PL Kalau apa? Sebelumnya? Hal berupa fi'il. Ada rinciannya kan? Apa rinciannya di syaratnya? Apa kemarin? Ah iya, mati terus. Musbat. Di sini pakainya fi'il mudhari'. Ja'a Zaidun, kalau pakai wawu juga kan. Ja'a Zaidun waqad dhahika. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan dari matan yang tiga ini.